We are fallen! Polisi, polisi, polisi. Opa! Bapak TNI ku, terima kasih. Special buat semua pianisti. Jitu nada Sakura Reko. Waktu aku kecil mamaku bertanya, si Aris. Ayo lek. Sebelah kiri ada si Budi Rahayu. Sakura Record, Jitu Nada, Vianisti Kediri, Vianisti Wonogiri, Vianisti Gresik, Vianisti Nganjuk, semuanya Vianisti, thank you. Seragam rapi, topi rompi, pangkat di kanan kiri, sepatu baca, kacamata hitam bergaya, siap diriko, siap diriko, siap diriko, siap diriko. Besar Jitu Nada Indonesia, Leda Junianto, thank you. Sakura Record, Ahmad Suwanto, semangat. Tepuk tangannya mana? Gege Pak Bud, gege. Special buat kalian semua. KTSK lagi. Seragam rapi, topi rompi, pangkat di kanan kiri, sepatu baca, kacamata hitam bergaya, siap diriko, siap diriko, siap diriko, siap diriko. Be happy.